aku kudu piye meneng. Atiku wis sumeleng ngarep gisliramu dadi pendampingku. Saya suwe dirasake saya jeru pancen iso kumong ngelang. Tapi le ngatoke langkah senajan luwes dadi pilihanmu timbang ngeluh dipikir raiso dulu. Wis madep mantep atiku tresnomu tutunggu aku mungkin wis talane kowe kudu tak ikhlaske. Saya jenuh rasa mung tambah nelongso tak lunga ketimbang atiku acuh. Saya jenuh rasa mung tambah nelongso tak lunga takdire. Aku kudu ninggalake kowe karo aku luwe pecik bubar wae. Madep mantep hatiku tresnomu tutunggu aku mungkin wis talane kowe kudu tak ikhlaske. Saya jenuh rasa mung tambah nelongso tak lunga ketimbang hatiku acuh. timbang hatiku.